muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila Nabi habis selesai sembahyang, Aisyah ni terus tanya. Aisyah kata, ya Nabi ya Allah, yang kata hisab yang mudah tu macam mana? Yang Nabi nak minta, ya Allah mudahkanlah hisab aku. Hisab yang mudah tu macam mana? Nabi kata, ayyanzura fi kitabih fayatajawaz anhu. Nabi kata hisab yang mudah itu ialah apabila satu orang terima rekod dia ni. Ha, malaikat dia tulis ni. Illa ladaihi raqibun atid. Quran kata, melainkan pada manusia ni ada raqib, ada atid. Tuh, dia tulis. Buku rekod ni esok akan dibentang. Nabi SAW kata hisab yang mudah apabila dibentangkan buku rekod itu dan dia ni dapat rezeki, hisab dia mudah. Macam mana dia kata hisab mudah tu? Allah tengok buku rekod dia. Tuhan bagi ampun pada dia. Yang ni mudah. Tuan-tuan, terima rekod tangan kanan itu tanda kebaikan nak naik kat kita. Belum Tuhan tengok lagi. Bila Tuhan tengok, Tuhan ampunkan mana-mana silap yang ada dalam buku rekod itu. Kita mendapat hisab yang mudah. Nabi kata pada hari itu, siapa yang dapat buku rekod, tiba-tiba buku rekod dia diperhalusi. Nabi kata, jahanam dia. Dapat buku rekod, kalau Tuhan tengok, Tuhan kata, okey, alhamdulillah. Dapat buku rekod, tiba-tiba Tuhan kata halusi buku rekod dia, binasa dia. Bila diperhalusi, jumpa macam-macam. Allah SWT, Tuhan lebih mengetahui siapa yang akan diberi maaf dan siapa yang akan diperhalusi buku rekod dia. Allah SWT lebih mengetahui, kita tak tahu. Kata Nabi SAW, tapi Nabi kata, mu ingat satu. Siapa-siapa yang semasa hidup di atas dunia ni, dia ditimpa musibah. Allah bagi kat dia apa-apa musibah takkan. Allah bagi dia sakit, Allah bagi anak kurang sempurna dekat dia, Allah bagi dekat dia macam-macam benda Allah boleh bagi sebagai musibah yang menimpa dia. Bila manusia ni masa hidup di atas dunia, dia terpilih untuk ditimpa musibah dan dia sabar. Allah timpakan musibah sakit, dia sabar. Dia kata, kalau Allah tak bagi aku sakit, aku tak berapa ingat pada Allah. Tapi bila Allah bagi aku sakit, every single minute aku ingat Allah. Alhamdulillah sakitnya Allah bagi kat aku ni, Allah sayang aku. Dia sangat-sangat baik sangka dengan Allah. Orang yang macam ni, musibah itu menyebabkan dikif kan dosa dia. Allah bagi sakit dekat dia, dia sabar. Dia sabar tu, Allah cancel dosa-dosa dia. Allah mansuhkan dosa-dosa dia kerana musibah yang menimpa dia dan dia sabar dengan musibah itu. Nabi pesan lagi di hujung hadis ini. Dan Nabi kata apa? Sehinggakan kalau satu orang terpijak duri, aduh sakit, dan dia sabar dengan sakit yang kena dekat. Simple punya penyakit. Dia bukan kena sakit jantung, dia bukan kena kanser, dia bukan kena penyakit kronik. Dah, just terpijak satu duri aja. Dia sabar. Dia tak ada maki-maki, dia tak ada jadi orang lupa diri, marah-marah dan sebagainya. Dia kena sikit. Dia kata, alhamdulillah, Allah saja nak bagi aku ingat benda ni. Orang yang macam ni pun, Allah bagi satu ampun kepada kesalahan yang dah buat sebelum itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.